بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-21 dari kitabul ilm. Dan di bab tersebut beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan raful ilm wa dhuhurul jahl, termasuk di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan nampaknya kejahilan, itu kebodohan pada manusia. Dan beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an marfu'an lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selain menyebutkan hadis Anas, beliau pun menyebutkan asar Rabi'ah Ibn Abi Abdurrahman, syekhnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Asar yang isinya irsyad bagi para talabatul ilm dan orang-orang yang dimudahkan dan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Beliau mengatakan, la yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilm an yudayyi'a nafsah. Tidak layak bagi seseorang yang memiliki sesuatu dari ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Maka bagi siapa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilm dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-hifdh wa faham, maka syukuri dan jaga nikmat tersebut. La yudayyi'u nafsah, jangan sampai dia menyia-nyiakan dirinya, jangan sampai dia menyia-nyiakan kesempatan yang sangat agung tersebut, yang seandainya dia bisa memanfaatkannya, perkara tersebut merupakan sebab rif'ah tinggi dan mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu merupakan sebab rif'ah, sebab kemuliaan untuk dirinya dan juga sebab keselamatan untuk yang lainnya. Bagi yang diberi karunia dengan talabul ilm, manfaatkan karunia tersebut bersungguh-sungguh dalam talabul ilm. Jangan menyia-nyiakan dirinya dan menyia-nyiakan waktunya dengan perkara yang mengganggu proses talabnya, proses belajarnya dalam menuntut ilmu. Dan yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu dengan ilmu, maka adalah dia menjaga ilmu tersebut dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Dan ini merupakan alamat al-ilmu nafi', al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang diamalkan dan disampaikan kepada manusia. Sudah kita beli makna la yudayyi'u nafsah. Seperti saya sebutkan, disebutkan al-hafidh rahimahullah ta'ala bahwasanya yang dimaksud dari kalimat tersebut, al-has ala nasyil ilm fi ahli li'alla yamut al-alim qabla dalik fayu'addi ila rafi'il ilm au muraduhu an yushhir al-alim nafsa wa yatasadda lil-akhdhi an li'alla yadhi'a ilmu wa qila muraduhu ta'dhimul ilm wa tawqira. Fala yuhinu nafsahu bi an yajalu aradan di dunya. Wa hadha ma'nan hasan. Lakin al-la'iq li tabibi musannif ma taqaddam. Kemudian di bab setelahnya, beliau rahimahullah menyebutkan bab fadlil ilm. Dan bab fadlil ilm merupakan bab yang pertama yang disebut oleh Imam Bukhari di kitabul ilm ini. Di bab yang pertama, bab fadlil ilm. Dan di bab yang ke-22 ini juga sama, bab fadlil ilm. Tapi kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, beda antara makna fadlul ilm di bab yang pertama dengan di bab yang ke-22. Kalau fadlul ilmi di bab yang pertama, al-fadlnya minal fadilah, itu keutamaan ilmu. Kalau fadlul ilmi di bab yang ke-22, itu minal ziyadah, ay ma fadula anhu. Fadlul ilmu, kelebihan dari ilmu atau tambahan dari ilmu. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di kisah mimpi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab fadl ilm. Qala rahimahullahu taala haddatsana Sa'id ibn Ufair wa Sa'id ibn Kathir ibn Ufair al-Misri madkul fi Fath al-Bari. قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد المصري قرين الإمام مالك رحمه الله تعالى قال حدثني عقيل وعقيل ابن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري شيخين ذو القرنين ذو القرنين الزهري ابن شهاب شيخ نمني Ibn Shihab Az-Zuhri. Ahsanta Muhammad Ibn Muslim. An Hamzah Ibn Abdullah Ibn Umar, an Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, baina ana na'im utitu biqadahi laban, fasharibtu hatta inni la arri yakhruju fi adfari. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tatkala aku tidur aku melihat di mimpiku diberikan kepadaku bejana yang berisi air susu. Maka aku minum air susu yang ada di bejana tersebut sampai aku melihat teri, sampai beliau puas dari minum air tersebut, sampai aku melihat teri air susu saja keluar dari atfali, keluar dari kuku tangan atau kakinya. Summa ataitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian ketika aku minum sampai puas dari susu tersebut dan masih tersisa, aku berikan sisa air susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka pada saat bertanya, "Fama awwaltu ya Rasulullah?" Apa tafsiran mimpi tersebut wahai Rasulullah? Qala, maka dia mengatakan al-ilm. Tafsirannya adalah al-ilm. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan syahidnya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala an diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sisa air susu yang beliau minum, dan ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makna air susu tersebut dengan al-ilm. Dan ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar radhiyallahu anhu diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-ilmu. Dan juga telah kita lihat mimpi-mimpi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan Umar. Di sini Nabi bermimpi minum susu, kemudian sisanya beliau berikan kepada Umar. Dan di hadis yang telah kita lalui, Nabi bermimpi melihat orang-orang memakai pakaian. Ada pakaian sampai lututnya, ada yang kurang dan lebih dari itu. Dan beliau melihat Umar radhiyallahu anhu, beliau memakai pakaian sampai menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan ad-din, agama. Juga menunjukkan keutamaan Umar. Beliau memiliki agama yang sangat kuat. Dan di sini beliau memiliki ilmu yang kuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga telah kita lalui pula tentang keutamaan-keutamaan yang lainnya yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya dengan mimpi, tatkala Nabi mimpi melihat beliau menimba air dari sumur. Kemudian setelah itu digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an. Dan Abu Bakar menimbanya tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi da'af. Kemudian setelah itu diganti oleh Umar radhiyallahu anhu dan ember timbaannya menjadi besar, menjadi gharb. Dan beliau menimba dengan sangat kuat. Sehingga orang-orang bisa puas minum dari air yang ditimba oleh Umar radhiyallahu ta'ala an. Dan juga memberikan minum kepada hewan-hewan ternak mereka. Dan itu ditakwilkan dengan al-khilafah. Ini semua menunjukkan keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala an. Dan ini berkaitan dengan mimpi Nabi SAW. Dan mimpi para nabi seperti kita ketahui ru'yatul anbiya wahyun. Mimpi nabi adalah wahyu. Dan mimpi tersebut langsung ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di antara disebutkan di antara tafsiran susu, yang minum susu itu ditafsirkan dengan al-ilm, dengan ilmu. Dan tafsiran pakaian itu dengan ad-din, dengan ad-din. Sekalipun tafsiran mimpi seperti yang kita sebutkan itu berbeda, berbeda-beda. Yang tergantung kepada keadaan orang yang bermimpinya. Pernah kita sebutkan kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang masyhur dengan ru'ya itu, dengan tafsir ru'ya, dengan tafsir mimpinya. Beliau diberi kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandai menafsirkan mimpi. Ketika datang dua orang yang sama mimpinya, sama-sama bermimpi dia mengumandangkan adzan. Tapi beliau tafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Yang satu ditafsirkan dengan akan berangkat haji, dan yang satu ditafsirkan kamu akan dipotong tangannya dikarenakan kamu mencuri. Dan bila ambil istinbat dari ayat atau surah, ayat di surah At-Taubah dan juga dari surah Yusuf. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malisa fi Shahihain, dan kita memasuki bab yang ke-40 dari Kitabul Ilm. Bab yang ke-40, Syekh Muqbil rahimahullah memberikan terjemah bagian al-alim ya'muru syakhsan an yu'allimal jahil. Bahwa seorang alim memerintahkan seseorang untuk mengajari orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Dan ini minad da'wah ilallahi azza wa jalla dan min nasyril ilm. Mengajarkan ilmu bisa langsung dia mengajarkannya atau mendorong, merintahkan orang lain untuk mengajarkan ilmu kepada yang membutuhkannya. Al-alim ya'muru syakhsan an yu'allimal jahil. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis yang berkaitan kisah yang terjadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimallahu ta'ala qala Abu Dawud. Ibn Rahman Indak, Abu Dawud, Sulaiman Ibn Ash'ath. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah. Abu Bakr ibn Abi Shaybah. Abdullah indak masmuh. Ahsanta Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaybah. Qala akhbarana Abu al-Ahwas Sallam bin Sulaym an Mansur wa Mansur ibn Mu'tamir an Rib'i wa Rib'i ibn Hirash. Sebutkan di sana setelahnya. Qala akhbar rajul min Bani Amir anna ustadana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait. Faqala a'alij. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam li khadimi. Ukhrij ila hada. Wa 'allimhu al-istidan. Faqulla qul assalamu alaikum. A'adkhul? Fa'adimallahu nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fadakhala. Dari bin Hiras beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami seorang sahabat dari Banu Amir. Dan sahabat tersebut mengkisahkan bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Datang ke rumah Nabi. Kemudian ketika sampai di depan rumah, beliau berkata kepada yang di rumah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'alij, apakah boleh saya masuk?" Dia minta izin untuk masuk dengan mengatakan, "A'alij, apakah boleh saya masuk?" Dan minta izin ketika datang ke rumah orang lain. Ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya alladziina aamanu, tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'ala ahliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah selain rumah kalian, itu ke rumah orang lain, hatta tasta'nisu." Kata para ulama, "Mana tasta'nisu wa tasta'dinu?" Sampai kalian meminta izin untuk masuk. Wa tusallimu ala ahliha, dan sampai kalian mengucapkan salam kepada tuan rumah. Di sini sahabat ini mengatakan a'aliju, meminta izin, tapi tidak sempurna dalam meminta izinnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pembantunya yang ada di rumah, ukhrijilah hada, keluarlah dan temui orang ini yang minta izin untuk masuk. Wa'alimhul isti'dan, dan ajarkan kepadanya bagaimana tata cara izin yang benar. Faqullahu, katakan kepadanya, kalau meminta izin, qul assalamualaikum a'adkhul. Ucapkan assalamualaikum, apakah boleh saya masuk? Maka khadim tersebut melaksanakan perintah Nabi SAW dan orang tadi ketika diajarkan oleh khadim tadi, dia melakukannya. Kemudian, assalamualaikum a'adkhulu. Maka Nabi pun mengizinkan untuk masuk. Fadakhala. Ini hadis yang al-istidhan, meminta izin. Sekalipun a'aliju, min walajaya liju, sama dengan dakhali adkhulu, tapi lafad yang diajarkan oleh Nabi SAW, a'adkhulu. Dan terlebih dahulu hendaknya mengucapkan assalam. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika datang ke rumah selain rumah kita, maka hendaklah kita mengucapkan salam dan meminta izin. Seperti tadi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Assalamualaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk? Dan kalau kita terkadang salamnya terlewatkan, langsung permisi atau punten, itu tentunya istidhan yang kurang. Alhamdulillah sekarang sudah tersebar juga assalam ketika datang meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain. Assalamualaikum a'adkhul. Dan juga di antara adab yang disebut oleh Nabi SAW, apa yang telah kita di Sahih Bukhari, dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir ketika ada hajat setelah meninggal ayahnya, ingin mengurus utang piutang ayahnya, beliau datang ke rumah Nabi SAW. Kata fadaqatul bab, maka aku mengetuk pintu Nabi SAW. Kemudian ketika ada yang mengetuk pintu, Nabi SAW bertanya, siapa yang di luar? Maka Jabir mengatakan, ana, saya. Maka Nabi SAW mengatakan, ana, ka'annahu kariha. Sebenarnya Nabi kurang menyukai jawaban tersebut. Maka di sini kita bisa faedah bahwasanya ketika seorang datang selain mengucapkan salam dan minta izin untuk masuk, juga daqul bab itu perkara yang masyru', mengetuk pintu. Tapi mengetuk pintu disebutkan dengan adhafir, dengan apa namanya, dengan jari. Jangan mengetuk pintu seperti orang yang ingin mengganggu orang lain, misalnya buk-buk dengan tangan. Tidak seperti itu. Mengetuk pintu dengan perlahan-lahan. Dan juga dengan assalamualaikum. Dan juga diantara adabnya, tadi kita sebutkan ketika ada yang bertanya, misalnya mandilbab, manda, siapa yang di luar, jangan menjawab saya. Tapi sebutkan namanya. Seperti kisah Abu Musa ketika beliau menjaga pintu hadiqah yang di situ terdapat Nabi SAW, ketika Abu Bakar datang, beliau bertanya, mandilbab, siapa yang ada di depan pintu? Abu Bakar menjawab, Abu Bakar. Ketika Umar pun datang ditanya, man bil bab, Umar mengatakan Umar. Juga ketika datang Utsman, ya sebutkan namanya. Sebutkan nama kita. Siapa yang di pintu? Ana fulan. Sebutkan namanya. Jangan sampai hanya sebatas ana-ana. Karena Nabi ketika mendengar Jabir mengatakan ana, beliau mengatakan ana-ana. Mengingkari. Tidak suka dengan jawaban tersebut. Dan juga di antara adabnya yang perlu kita perhatikan juga, yang disebut oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istidan salas, fa in udina lak wa illa farji, meminta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan masuk, kalau sudah 3 kali tidak diizinkan, maka hendaklah kembali. Ini juga perkara yang terkadang dinilaikan oleh kaum muslimin. Ketika datang bertamu, selama belum dibuka terus, diketuk terus, salam terus, sampai dibukakan. Ini keliru. 3 kali, al-istidan salas, 3 kali, kalau tidak, kembali. Kemudian juga, di antara adabnya, ketika kita berdiri di depan, minta izin depan pintu, jangan sampai kita langsung menghadap ke arah pintu. Karena Nabi mengatakan, inna majul istidan min ajil basar. Di hadis saya yang setelah kita lalui. Disyaratkan meminta izin, itu untuk menjaga pandangan. Karena terkadang, nah itu, terjadi seseorang meminta izin salam oleh yang di rumah dikira keluarganya, maka langsung dibuka, ternyata orang ajnabi, dalam keadaan dia tidak siap untuk menerima tamu. Maka hendaklah ketika minta izin jangan langsung menghadap ke pintu, cuma di samping atau menjauh, tidak mengarah ke pintu, dalam rangka menjaga pandangan. Kemudian kata beliau, qala hadatsana Hannad bin Sari an Abil Ahwas an Mansur an Ibn Hirash qala hadistu anna rajin bani Amir istadar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na qala Abu Dawud kadalik hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awan an Mansur walam yaqul an rajulin bani Amir qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'ad qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Dib'i an rajin bani Amir an istadana an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na قال فسمعته فقلت السلام عليكم أأدخل قال الشيخ هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولا يضر ما فيه من الاختلاف على ربع هراس ketika melihatkannya terkadang mengatakan akhbarana rajul min bani amir terkadang dia mengatakan hadistu anna rajul min bani amir dan dengan lafaz yang lainnya kata syekh la yadur ma fihi min ikhtilaf tidak memadaratkan perbedaan ikhtilaf tadi. Kenapa idqad surah bitahdis biatu ulam? Kan Ibn Hiras mereka dengan tasbih. Akhbarana. Mengkhabar kepada kami. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.